Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب إن شاء الله sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, dan kita akan masuk sekarang ke macam ma'rifat selanjutnya, yaitu alam. Ya. Baik, tafadhal dibaca Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Tsummal 'alamu wa huwa imma syakhsiyun ka Zaidin aw jinsiyun ka Usamata wa imma ismun kama masalna aw laqabun ka Zainil 'Abidina wa Quffata aw kunyatun ka Abi Amrin wa Ummi Kulthum." Wa yu'akhkharu laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan aw mahfudun bi idafatihi in ufrida ka Sa'idi Kurzin. Baik. Berkata Ibnu Hisham rahimahullahu taala di sini, sad, maksud dari sad di sini adalah aslun, matan maksudnya ya. Jadi ini adalah matan yang dibawakan oleh Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada-nya. Beliau mengatakan summa al-alamu. Kemudian isim ma'rifat selanjutnya adalah al-alam. Ya. Jadi isim ma'rifat selanjutnya itu adalah alam. Di sini Ibnu Hisham beliau tidak membawakan definisi alam. Apa yang dimaksud dengan alam tidak didefinisikan oleh Ibnu Hisham. Tapi beliau langsung menyebut macam-macam alam. Ya, beliau mengatakan wa huwa imma syahsiyun ka Zaidin aw jinsiyun ka Usamata. Jadi dia langsung menyebutkan macamnya. Jadi alam itu ada dua macam, pertama syahsi, kedua jinsi. Alam syahsi, alam jinsi. Apa yang dimaksud dengan alam syahsi? Alam syahsi itu adalah nama orang gitu. Alam syahsi nama orang. Jadi dia langsung menunjukkan ma'rifat, ya, tanpa adanya indikasi, tanpa adanya qarinah. Berbeda dengan isim ma'rifat yang lain, misalnya al-kitabun, itu bisa ma'rifat dengan adanya indikasi, kemasukan alif lam, al-qari, alif lam, itu indikasi labzi namanya. Ya, isim isyarah ma'rifat dengan adanya yang diisyaratkan, haza kitabun. Berarti haza itu ma'rifat karena ada musyar ilaihnya. Nah, berbeda dengan alam syahsi ini, maka dia langsung ma'rifat, langsung mu'ayyan. Ya, itu langsung mu'ayyan. Maka dinamakan alamun syahsiyun. Yu'ayyinu musammahu. Langsung memperjelas siapa yang orangnya. Gitu. Paham ya? Ini alam syahsi. Jadi bahasa gampangnya nama orang. Ya, ka Zaidin, seperti Zaid. Zaid itu kan nama orang. Nah, pasti dia langsung ma'rifat. Orang yang bernama Zaid itu pasti mu'ayyan orangnya, sudah jelas. Ketika kita tahu namanya Zaid, maka pasti orangnya udah jelas. Ada di depan kita ataupun tidak, pasti udah jelas orang yang bernama Zaid tersebut. Maka dinamakan alam syahsi. Kemudian yang kedua, au jinsiyin, alamul jinsi. Alamul jinsi itu adalah isim jenis yang diberi nama seperti nama orang. Ya. Alam jinsi itu adalah isim jenis yang diberi nama seperti nama orang. Seperti nama orang. Contoh, asadun itu isim jenis, hewan ya. Asad itu isim jenis. Jadi semua jenis singa itu namanya asad. Bahasa Arabnya asad. Nah, asad ini isim jenis bisa diberi nama seperti nama orang, Usamah. Usamah itu apa? Panggilan untuk singa. Jadi semua jenis singa bisa dinamakan dengan nama orang, yaitu Usamah. Itu yang dinamakan dengan alam jinsi. Isim jenis yang diberi nama seperti nama orang. Singa contohnya itu isim jenis. Kemudian kita ingin namakan dia Usamah, maka Usamah ini namanya alam jinsi. Contoh lain misalnya, sa'lab. Sa'lab itu apa? Ubah. Sa'labun. Sa'lab. Ular. Serigala. Rubah. Serigala yang kan beda-beda. Beda. Sa'lab. Sa'lab itu kan isim jenis. Jadi semua jenis serigala itu bahasa Arabnya sa'lab. Nah, kalau antum ingin memberi nama seperti nama orang, itu ada su'alah. Jadi su'alah itu nama untuk semua jenis sa'lab. Berarti sa'lab itu isim jenis. Ketika diberi nama seperti nama orang, su'alah, maka itu namanya alam jin jinsi su'alah. Kucing dikasih nama Romi itu. Ya, jadi semua jenis kucing ada bahasa Arabnya. Kemudian ingin diberi nama seperti nama orang, maka itu namanya alam jin jinsi. Contoh lain, akrob itu apa? Kalajengking. Jadi semua kalajengking jenisnya apapun itu bahasa Arabnya akrob. Secara umum, nah, bahasa Arabnya akrob, gitu kan? Nah, kalau ingin diberi nama seperti nama orang, orang Arab biasanya menamakan dengan ummu iryab, ummu iryatin. Nah, jadi kalau ummu iryatin berarti namanya alam jin jins, alam jins untuk akrob. Jelas ya? Ini. Makanya saya mengatakan ka usamata seperti Usamah. Nah, Usamah itu alam jenis untuk Asad. Ya. Kan Usamah itu seperti nama orang ya kan? Nah, tapi itu dinamakan untuk jenis singa. Jadi semua jenis singa, mau perempuan, mau laki, mau hitam, mau apa, antum panggil Usamah boleh-boleh aja. Jelas ini ya? Kemudian setelah beliau menyebutkan macam-macam alam, kemudian beliau sebutkan jenisnya, ya, jenisnya dari segi tarkibnya, susunannya, ya. Alam itu ada yang isim, isim itu seperti nama tadi, nama biasa, ya, Zaid, Usamah, itu namanya isim, kama masalna katanya. Kedua, awlaqobun, ini jenis yang kedua, laqob. Laqob itu apa? Ma ushira birif'atil musamma au da'atahu. Itu bahasa Arabnya. Nah, jadi gampangnya itu laqab itu adalah gelar yang bisa untuk pujian, bisa untuk celaan. Itu bahasa gampangnya. Jadi laqab itu gelar yang bisa untuk pujian, bisa untuk celaan. Makanya ma ushira birif'atil musamma au da'atihi. Jadi gelar yang menunjukkan mulianya seseorang atau tercelanya seseorang. Nah, itulah laqab. Contoh misalnya di sini, Kazainil Abidina, Zainul Abidin, ini gelar yang menunjukkan kemuliaan, ya, kemuliaan. Wakufata itu gelar yang menunjukkan penghinaan. Misalnya Muhammad, misalnya Zaidun Kuffah, ya, Zaidun Kuffata. Itu artinya Kuffah. Kuffah itu adalah Rajulun Sagirul Jussah. Orang yang kurus krempeng gitu loh, ya kan? Biasanya itu kan kalau ngejek orang, orang Arab ngejek orang kurus krempeng itu kufah, itu celaan, ya. Sogirul. Ya, sogirul jussah. Jussah. Ya. Tuh. Jadi laqab itu kalau dalam bahasa Arab intinya bisa untuk pujian, bisa untuk celaan, ya, celaan. Kemudian jenis ketiga au kunyatun atau kunyah. Ini jenis alam yang ketiga. Jadi alam itu ada yang berupa isim nama, ada yang berupa gelar, ada yang berupa kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu yang diawali dengan abun atau umun. Contohnya ka'abi amrin wa ummi kulsum. Ya. Jadi kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun, contohnya Abu Amr atau Ummu Kalsum. Bedanya dengan laqab apa? Kalau kunyah itu dalam tradisi orang Arab itu adalah panggilan pemuliaan, panggilan penghormatan. Jadi kalau ingin memuliakan orang itu dipanggil nama kunyahnya, ya Aba Umar misalnya, ya Aba Abdullah. Itu tujuannya untuk memuliakan. Itu hukum asalnya, penggunaan asalnya, ada kalanya untuk celaan. Ya, seperti tabat yada abi lahabim watab, Abu Lahab itu kan celaan, Abu Jahal itu celaan, pakai kunyah. Tapi hukum asalnya untuk panggilan apa, pemuliaan. Namun ketika dia digunakan untuk celaan itu biasanya langsung jadi lakob, gelar. Abu Jahal itu gelar dalam bentuk kunyah, Abu Lahab itu gelar dalam bentuk kunyah biasanya kalau celaan seperti itu. Jelas ini ya? Wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqa. Ini. Dan laqab apabila berbalangan dengan isim, ini. Isim itu maksudnya nama tadi. Nama seperti Muhammadun, Zaidun, Usamah, yaitu isim namanya. Nah, kalau laqab disebut berbarengan dengan isim, gelar disebut berbarengan dengan nama, maka gelar itu harus diakhirkan. Jadi penyebutan gelar harus diakhirkan. Berarti kita mengatakan Muhammadun Al-Aminu. Kan Al-Amin gelar, Muhammad nama, maka gelar diakhirkan Muhammadun Al-Aminu. Jelas ya? Al-Aminu di sini. Sebagai apa? Tabi'an lahu mutlaqan, sebagai tabi', sebagai badal atau bayan istilah kita. Badal itu kan termasuk tawabi, bab tawabi. Ya, atau bayan itu masuk bab tawabi. Makanya tabi'an lahu, i'rabnya itu imma sebagai badal atau bayan. Jelas ya? Jadi seperti ini, ya. Tadi seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq atau Umar Al-Faruq. Jadi Al-Faruq itu gelar disebut berbarengan dengan nama, maka gelar diakhirkan. Ya, dan i'rabnya sebagai badal atau bayan, ya. Kapan seperti itu? Kapan? Ketika namanya mufrad kemudian gelarnya mudhaf ilaih. Contoh misalnya Muhammadun Zainul Abidin. Muhammadun Zainul Abidin. Zainul Abidin itu sebagai badal atau bayan. Ketika namanya mufrad, ya, maka lakopnya sebagai badal atau bayan. Kemudian misalnya ketika sama-sama mudhaf ilaih, Abdullah Zainul Abidin. Abdullah itu nama, Zainul Abidin itu lakob, maka Zainul Abidin sebagai badal. Itu ketika sama-sama mudhaf ilaih susunannya, ya. Kemudian yang ketiga, namanya mudhaf ilaih, lakobnya mufrad. Contoh Abdullah misalnya Abdullah apa ya gelar yang cocok? Karang-karang ya. Abdullah misalnya Al-Faruq gitu ya. Abdullah Al-Faruq atau Abu Bakrin As-Siddiq, ini contoh lain. Abu Bakrin As-Siddiq ini mudhaf ilaih, ya kan? As-Siddiq itu gelar dalam bentuk mufrad. Nah, ini baru dia kedudukannya sebagai badal atau bayan. Jadi mufrad mudhaf mufrad, itu kaidahnya. Ya, mufrad mudhaf. Contohnya apa? Mufrad mudhaf Muhammad Zainul Abidin misalnya. Muhammad Zainul Abidin mufrad mudhaf, maka itu sebagai badal Zainul Abidinnya. Atau mudhaf Abdullah Zainul Abidin. Zainul Abidin sebagai badal. Atau mudhaf mufrad tadi Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu lakob gelar sebagai badal atau bayan, ya. Sini. Aw mahfudun bi idafatihi in ufrida ka Sa'id Kurzin. Nah, apabila mufrad namanya mufrad, lakobnya mufrad, maka lakobnya itu majrur, mahfud sebagai mudhaf ilaih. Paham? Ketika mufrad namanya mufrad, lakobnya mufrad, maka mahfudun bi idafatihi. I'rab lakob majrur sebagai mudhaf ilaih. Seperti ka Sa'id Kurzin. Sa'id itu namanya, Kurzun itu gelarnya, lakobnya. Berarti Sa'id mufrad, Kurzun mufrad. Nah, karena sama-sama mufrad, maka dimudhaf ilaihkan. Jelas? Nah, ini. Berarti Umar Al-Faruq juga gitu, kan? Hah? Kalau Umar Al-Faruq kan mufrad juga kan? Umar. Ketika dia enggak ada alif lamnya. Oh. Iya. Umar Faruqin gitu. Iya. Kalau ada alif lam tetap badal. Kalau badal jadi Faruq. Iya. Abul Aswad Ad-Du'ali itu kan dia Rukudus tadi. Baik. Jelas ini ya? Iya. Lanjut. Siapa yang baca? Silakan. mana tadi? Syarah. Syarah. Syarah. Al-bab tsani min anwa'il ma'arifi al-ilmi. Al-alamu. Alam. Ah, ma'arif al-alamu. Ta'rifuhu wa huwa ma 'allaqa 'alayhi. Nah. Ma 'alliqa benar. Wa huwa ma 'alliqa 'ala shay'in bi'ainihi. Ghairu mutanawilin ma ashbahahu. Baik, ini jadi beliau menyebutkan kan di sini thumma. Thumma. Thumma itu maksudnya apa? Kemudian min anwa'il ma'arif, di antara isim-isim ma'rifat selanjutnya. Kan masih membahas tentang isim ma'rifat. Maka kemudian di antara isim-isim ma'rifat selanjutnya al-alamu, alam. Nah, beliau menjelaskan definisi alam di sini di syarah beliau mengatakan ma'ulliqa 'ala syai'in bi'ainih. Maksudnya ma'ulliqa di sini adalah dia langsung mu'ayyan binafsih. Itu maksudnya ma'ulliqa 'ala syai'in bi'ainih itu langsung yadullu 'ala mu'ayyanin binafsihi. Ya, langsung menunjukkan sesuatu yang muayyan, sesuatu yang sudah jelas tanpa butuh qarinah, tanpa butuh indikasi. Langsung tertuju. Langsung tertuju. Itu yang dinamakan ulliqa 'ala syai'in bi'ainih. Jadi langsung menunjukkan sesuatu yang sudah jelas tanpa butuh qarinah, tanpa butuh indikasi. Ghairu mutanawilin ma asbahahu. Nah, alam itu tidak sama dengan yang semisalnya dari isim-isim ma'rifat. Ma'asbahu itu ma'asbahu minal ma'arif. Apa-apa yang serupa dengannya dari isim ma'rifat. Semuanya itu butuh qarinah. Ya, misalnya isim isyarah untuk menjadi ma'rifat butuh qarinah. Apa? Ada musyar ilaih, ada yang diisyaratkan. Isim mausul untuk jadi ma'rifat butuh apa? Silah mausul. Kemudian isim nakirah itu butuh ma'rifat kalau ada alif lam. Berarti ada qarinah lafziyahnya kan? Ada qarinah lafziyahnya. Berbeda dengan alam, maka dia langsung ma'rifat dengan sendirinya tanpa butuh qarinah. Itu ghairu mutanawilin, tidak mencangkup apa-apa yang serupa dengannya dari isim ma'rifat. Karena isim-isim ma'rifat yang lain itu tidak bisa memakrifatkan dirinya sendiri kecuali ada qarinah. Jelas ya? Ini, baik. أقسامه وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين. Ya, jadi ini biatibari tashakhusi musammah maksudnya menunjukkan orang, ya langsung menunjukkan orang dan tidak menunjukkan orang itu terbagi menjadi dua. Apa? Alamun syakhsun. Ya, alamu syakhsin. Alamu syakhsin wa alamu jinsin. Ya, itu alamu syakhsin, nama orang. Ya, nama orang, gitu kan. Wa alamu jinsin, nama jenis, nama jenis yang diberi, atau isim jenis yang diberi nama, nama orang. Ya, jadi alamu jinsin itu bahasa gampangnya isim jenis yang diberi nama seperti nama orang. Itu. Kayak tadi Asad itu isim jenis diberi nama seperti nama orang Usama. Singa. Sama. Itu. Paham ya? Usama berarti manggilnya ke orang atau bukan ke si... singanya. Jadi singa itu, Asad itu kan isim jenis. Itu kemudian diberi nama seperti nama orang, Usama. Jadi semua singa itu bisa antum panggil Usama gitu. Ya. Tapi boleh ke orang juga ya? Boleh. Kalau cocok gitu. Ya enggak, orang biasa nama, nama Usama juga berarti ya, alam syahsi kalau namanya. Kalau biasa namanya Asad bisa juga. Hah? Asad berarti dia jadi alam nanti. Nah, alam syahsi. Kalau antum namakan orang Asad, maka alam syahsi. Tapi itu hanya di kita kayak Asad gitu kan. Tapi enggak ada nama orang kayak Kitun, enggak ada kan? Enggak ada. Berarti itu sama tapi jatuh. Kalau Anda ada orang antum namakan Kitun, orang itu diberi nama Kitun ya, Kitun itu alam syahsi jadinya nanti. Oh. Ya. Berarti maksudnya enggak khusus buat yang dipakai buat orang doang. Jadi itu bukan. Hmm. Jadi pokoknya kan orang-orang Arab itu memberi nama singa itu Usama. Semua jenis singa diberi nama Usama sama orang Arab. Yeah. Maka Usama itu asalnya nama orang, gitu kan? Hmm. Tapi dipakai untuk memberi nama semua jenis singa. Dipanggil nama Usama. Maka Usama ini namanya alam jinsi kalau dinisbatkan kepada Asad. Jelas ya? Iya, jelas. Masyaallah. Terus? Wathani ka Usamata lil Asadi. Ya, seperti al-awal Zaid Umar itu nama orang, Usama untuk Asad. Terus wa Thu'alata lil Tha'labi. Naam. Wa Thu'alata lil Dhi'bi. Lil Dhi'bi, ya. Sa'lab, Dhi'b. Dhi'b itu serigala ya. Sa'lab. Sa'lab itu kena rubah. Rubah ya, ya rubah. Terus fa inna kullan, fa inna kullan min hadhihi al-alfadhi yusaddiqu ala kulli wahidin min afradi hadhihi al-ajnas. Jadi semua, ya semua singa itu bisa dinamakan dengan Usamah. Paham ya? Misalnya ada gerombolan singa itu namanya Asad. Ya Asad. Jadi kemudian satu dari singa itu antum panggil Usamah bisa, atau itu antum panggil Usamah bisa, semuanya bisa dipanggil Usamah. Jadi yasduku ala wahidin min afradi hazil ajnas, seperti itu. Yasduku satu. Yasduku bisa. Sah gitu. Sah untuk diberikan kepada semua jenis ini. Tadi lu baca yasduku salah. Enggak, yasduku. Dibenarkan ya. Yasduku ya. Boleh bahasa gampangnya. Terus taqulu likulli asadin ra'aitahu hadza usamatu muqbilan. Nah, hadza usamatu muqbilan maksudnya singa datang menghampiri, bukan orang ya. Jadi boleh hadza usamatu muqbilan. Maksudnya apa? Singa datang menghampiri. Antum menamakan singa itu Usamah. Maka ini yang dinamakan alam jin jinsi. Terus وكذلك البواقي. وكذا البواقي maksudnya البواقي itu su'alah untuk Sa'lab, du'alah untuk Zi'ib, Ummu Iryantin untuk Aqrab, ya sisanya. Oh, jamak dari baqi. Wa yajuzu an antutliqaha bi iza'i sahibil haqiqati min haitsu huwa. Fataqulu Usamatu ashja'u min su'alati. Nah, ini wa yajuzu antutliqaha. Ya, antutliqaha itu maksudnya antum enggak sebut satuannya. Enggak sebut satuannya, tapi jenisnya. Maksudnya di sini Usamah itu jenis si singa. Itu lebih berani daripada jenis Sa'lab. Paham? Itu. Itu maksudnya di sini. Tutliqaha antum mutlakan untuk semua jenis singa, dan antum mutlakan untuk semua jenis Sa'lab. Berarti Usamah lebih berani daripada Su'alah. Maksudnya semua jenis singa itu lebih berani daripada, atau lebih kuat daripada semua jenis Sa'lab. Ya, paham? Ini maksudnya. Ya. Jadi dia ketika antum takdirkan, maka antum harus masukkan alif lam jinsiyah. Antum katakan al-asadu asja mina as-sa'labi. Alif lam itu alif lam jinsiyah. Jadi semua jenis singa lebih berani daripada semua jenis Sa'lab. Jadi kalau harus ada alif lam jinsiyah. Kalau antum ingin kembalikan ke jenisnya, enggak boleh asadun asja min Sa'labin. Enggak boleh, harus ada alif lam jinsiyahnya. Al asadu asja min as-sa'labi. Nah, kalau pakai nama berarti Usamah asja min Su'alah. Artinya semua jenis singa lebih berani daripada semua jenis Sa'lab. Itu namanya tutlik ya. Dimutlakan untuk semua jenisnya, bukan satuan-satuannya, bukan afrodnya. Paham ya? Jadi bisa antum untuk satuannya. Tadi contohnya itu singa. Singa datang menghampiri antum, antum mengatakan Usamah ya'ti muqbilan. Usamah ya'ti muqbilan. Berapa jumlah singanya? Satu. Oh, itu berarti afrodnya, bagian dari jenisnya. Salah satu bagian dari jenis singa datang menghampiri. Kemudian bisa untuk jenisnya, berarti Usamah asja min su'alah. Artinya semua jenis singa lebih berani daripada semua jenis Sa'lab. Seperti itu. Terus? Tadi yang alif lam. Alif lam jenis ya. Berarti satu. Enggak, jenis berarti larinya. Jenis ya. Sudah ma'rifat alif lam jinsiyah jenis. Terus ay sahibu hadhihi al-haqiqati ashja'u min sahibi hadhihi al-haqiqati wa la yajuzu an tutliqaha 'ala shakhsin ghaibin la taqulu liman baynaka wa baynahu ahdun fi asadi shakhsin fi asadin khasin ma fa'ala Usamatu. Enggak boleh. Jadi Gak boleh. Kenapa? Karena kalau ditakdirkan itu harus ya untuk sesuatu yang hudur. Hudur itu yang ada di hadapan kita. Ketika antum mengatakan haza usamatu mukbilan, maksudnya haza al-asadu mukbilan, alif lamnya itu alif lam huduriyah. Harus ada alif lam huduriyah. Karena enggak ada alif lam gaib, paham enggak? Ya. Kalau ditakdirkan itu kan misalnya haza usamah mukbilan, berarti orangnya maksudnya singanya ada di hadapan kita. Maka kita takdirkan haza al-asadu mukbilan. Alif lamnya alif lam huduriyah namanya. Harus ada baru bisa dipanggil Usamah. Ketika gaib enggak ada di hadapan kita, enggak bisa. Enggak boleh antum mengatakan ma fa'ala Usamah, enggak boleh antum mengatakan ma fa'ala Asad. Ya ma fa'ala al-Asad gitu. Nah, alif lamnya alif lam ma'rifat biasa. Alif lam ahdiyah namanya. Seperti antum mengatakan gini. Siapa guru hiwar antum di guru tabir? Beliau. Misalnya ja'a al-ustadu. Yang terbayang dalam benak antum siapa? Ustaz Afan kan? Iya. Ketika ana mengatakan, "Ya, fitra ja'al ustad." Guru ta'bir antum mana tanya? Ja'al ustad, telah datang ustad. Maksudnya siapa yang terbayang? Ustaz Afan. Itu namanya alif lam ahdiyah. Iya, bukan ahdiyah. Alif lam ahdiyah itu hal yang pertama kali terlintas dalam benak itu alif lam ahdiyah. Jadi kalau antum di sini kan disebut di sini lafaznya la taqul liman bainaka wa baina ahdun. Ya. Jangan kamu katakan untuk sesuatu yang ada pada dirimu dan antaranya ahdun. Itu pengetahuan lebih pengetahuan yang lebih dulu. Ya. Antum punya singa nih, singa yang antum perihara. Tapi enggak berarti antum tahu itu singa itu. Antum kenal, ya kan? Udah ma'rifat menurut antum. Kemudian enggak ada di hadapan antum. Kemudian antum katakan ma fa'ala Usamah, ma fa'ala Usamah. Enggak boleh. Karena kalau ditakdirkan nanti ma fa'ala al-asadu, alif lamnya itu alif lam ahdiyah. Dan itu ma'rifat bukan jins lagi. Dia ma'rifat lagi. Ma'rifat dengan alif lam yang biasa, bukan jins. Kalau jins itu dia kemasukan alif lam tapi masih umum. Jelas ya? Kalau alif lam ahdiyah itu udah jelas. Itu makanya enggak boleh untuk sesuatu yang gaib. Harus ada di hadapan kita. Karena nanti jenis itu ada jins, ada huduri. Itu masih umum sifatnya alif lamnya, paham ya? Itu. Baik. Lanjut. Al-alamu al-mufradu wal-murakkabu. Nih, jadi alam ditinjau dari tarkibnya sekarang. Alam ditinjau dari tarkibnya, susunannya, maka ada yang mufrad, ada yang murakkab. Ya. Wa bi'tibari dhatihi ila mufradin wa murakkabin fal-mufradu ka Zaidin Usamah. Itu alam mufrad, nam Zaid Usama alam mufrad. Terus wal murakkabu thalathatu aqsamin. Alam yang murakkab, alam yang tersusun ada 3 macam. Ya, baca. Al awwalu murakkabu tarkibin. Murakkabun tarkiban. Murakkab. Murakkabu. Maksudnya ada huruf ta-nya apa? Mana? Huruf ta-nya. Ta itu ini. Oh, catatan kaki. Ya? Catatan kaki. Oh, ya. Murakkabun tarkiba idhafatin. Murakkabun tarkiba idhafatin ka Abdillah wa hukmuhu an yu'raba al-juz'ul awwalu min juz'aihi juz'u sebagai itu naibul fa'il dari yu'rab al-juz'ul awwalu min juz'aihi bihasabil awamili ad-dakhiliyati 'alayhi wa yukhfadhu tsani bil idafati daiman. Nah, sekarang yang kalau yang alam mufrad sudah jelas ya, hewan alam mufrad. Ya, alam yang mufrad sudah jelas, maka i'rabnya itu tergantung kedudukan. Ja'a Muhammadun ini kan alam mufrad, marfu dengan dhammah. Ra'aitu Muhammadan. Ya kan Muhammadan mansub dengan fathah. Marartu bi Muhammadin majrur dengan kasrah. Itu alam mufrad. Maka enggak perlu dikaji i'rabnya karena sudah jelas. Kemudian sekarang yang dibahas itu adalah alam murakkab. Nah, alam murakkab itu yang pertama murakkab mudhaf ilaih. Ya, tersusun seperti susunan mudhaf ilaih, namanya murakkab tarkiban idhafiyan. Alam yang tersusun dengan susunan mudhaf ilaih. Contohnya Abdullah. Ini kan alam. Dia susunannya mudhaf ilaih. Yang selalu berubah i'rabnya itu adalah mudhofnya. Yang selalu berubah i'rabnya adalah mudhofnya. Maka antum katakan ra'aitu abdallah, ja'a abdullah, marartu bi abdillah. Jadi yang berubah i'rabnya itu adalah mudhofnya. Adapun juz yang keduanya mudhof ilaihnya maka selalu majrur. Iya. Lafzul jalalahnya selalu majrur. Ya, saya mengatakan yu'rab al-juzul awal min juz'ai. Yang berubah-ubah itu adalah kata pertama mudhofnya sedang bihasabil awamil adahil alai, tergantung amil yang masuk. Kalau amil ropa maka marfu ja'a abdu, gitu kan? Kalau amil nasab maka nasab ra'aitu abda. Kalau amir jer maka jer marartu bi abdi Allahi. Paham ya ini? Ya? Ya. Adapun mudhof ilaihnya maka selalu majrur. Makanya wayuhfat as-sani bil idafati daiman. Bagian yang keduanya selalu majrur sebagai mudhof ilaih. Paham ini? Taib. Siapaan? Ustaz Taban paham, Ustaz? Insyaallah, Ustaz. Taib, lanjut. Wa murakkab as-sani wa murakkabu tarkib mazjin ka labak wa sibawaihi wa hukmuhu an yu'raba bidhammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran ka sa'iril asma'i allati la tansarif hadha idha lam yakun makhtuman biwayhi ka ba'labak fa in khatama biha bunya 'ala al kasri ka sibawaihi. Tayyib. Nah, tayyib di sini. Selanjutnya yang kedua adalah murakkab tarkiban masjiyan, ya. Murakkab tarkiban masjiyan. Ini. Apa? Murakkab tarkiban masjiyan itu dia dua kata yang dianggap satu kata. Dua kata yang dianggap satu kata, tapi kata kedua itu ibarat ta'nis. Ya, ibarat ta'nis. Itu namanya murakkab tarkiban masjian. Jadi dua kata yang dianggap satu, tapi kata kedua itu ibarat ta'nis. Ibarat ta'nis. Sehingga nanti kata pertamanya itu selalu fathah. Ya, contoh misalnya hadro maut. Ini ada berapa kata, Mas Petra? Dua. Hadro sama maut. Nah, ini dianggap satu kah kata? Dua kata ini dianggap satu kah kata? Tapi mautnya itu bimanzilati ta'nis. Kedudukannya seperti ta'nis. Maka hingga kata sebelumnya itu selalu patah akhirnya. Hadro maut, antum bilang. Hadro maut. Enggak boleh hadru, harus hadro. Nah, di sini contoh lain misalnya ba'labak. Ba'la sama bakka. Ba'la sama bakka. Ya. Ba'la sama bakka. Berarti dua kata dia hukumnya satu. Sedangkan kata kedua itu seperti ta'nis. Nah, kalau antum lihat, setiap kata yang kemasukan ta'nis pasti patah air sebelumnya kan? Dorobat, gitu kan? Dorobat, ba'nya patah. Maka kata sebelum ta'nis patah, ba'la ba, gitu loh. Ba'la gitu. Ba'la patah. Enggak boleh ba'lu. Selalu patah ba'la bak. Paham ya? Ba'la bak di sini. Siba wai itu dua kata. Siba sama wai. Ya kan? Hah? Siba wai. Ada dua, sibuya bahasa lainnya. Siba wai ada dua kata. Siba sama wai. Berarti dihitung satu. Itu tarkib masji namanya. Hanya saja waih itu bimanzilati ta'nis. Sehingga si ba itu selalu patah. Enggak boleh si bu, enggak boleh si bi. Tapi si ba waih selalu patah. Paham ini ya? Paham. Itu untuk al-jusul awalnya. Jadi bagian yang pertama itu selalu patah. Kecuali jika akhirnya ya maka disukun. Jika akhirnya ya maka disukun. Misalnya ma'di karib. Karib. Itu ya ma'di karib. Ya-nya disukun. Nah, kecuali kalau akhirnya ya maka dia disukun. Ma'di karib kan asalnya tadi bagian pertama selalu fathah. Kecuali kalau dia akhirnya ya maka sukun. Ma'di karib gitu. Jelas ya? Nah. Ini. Kemudian wa hukmuhu, maksudnya di sini hukmu atsani. Hukmu atsani, hukum kata yang keduanya. Hukum kata yang keduanya. Hukmuhu maksudnya hukmu atsani. Hukum kata yang kedua. Ayu roba bid dommati raf'an. Ya. Maka dia di'rab dengan dommah raf'an wa bil fathati nasban wa jarran. Jadi dia seperti mamnu' minas sarfi. Ya. I'rabnya seperti i'rab mamnu' minas sarfi, kata yang kedua. Makanya di sini kaba la bakka. Kenapa bakka dengan fathah? Karena dia majrur. Majrur. Tanda jarnya? Al-fathah. Fi mahalli jarrin. Ya. Ya, kecuali kalau yang diakhiri waih itu maka dia mabni di atas kasrah ya. Kecuali yang diakhiri waih maka mabni di atas kasrah. Misalnya antum, kata antum, haza hadru mautu atau hadra mautu atau hadra mauta? Mana yang benar? Haza hadra mautu, hadra mautu. Ada hadra mauta. Ayo. Mautu mauta. Hadromuta, ada hadromuta. Coba. Iya, ada hadromuta benar-benar. Kenapa? Karena itu kan mudah dilain. Bukan maksudnya dia. Hobar kan? Hobar. Hadromautu. Marfu kan? Ya marfu. Jadi i'rabnya, alamatul i'rabnya itu di kata kedua ingat. Kata keduanya bukan yang terakhirnya. Iya. Kata kedua. Yang itu yang terakhir berarti kan kata kedua. Hadza hadromautu. Iya kan? Bukan haza hadru mautu, bukan salah. Haza hadru mauta juga salah. Yang benar haza hadro mautu. Cuma kedudukannya guru musharif saja. Iya, enggak boleh mautun. Kalau majrur sama mansub itu fathah. Fathah, enggak boleh mautun ya. Karena dia mamnu' minas sarfi. Haza hadro mautu. Ya. Zahabtu ila hadra mauti atau hadra mauta? Ta. Hah? Ta. Ila hadra mauta. Tep. Nams. Bukan. Ahila huruf jar. Ila aja. Huruf jar. Ra'aitu hadra mauta atau hadra mauti? Mauta. Hadra mauta. Paham ya? Jadi harakatul i'rab atau i'rabnya itu ada di bagian yang kedua. Yang kedua mungkin, dan itu seperti mamnu' minas sarfi ya. Kasairil asma' allati la tansarif, seperti isim-isim yang tidak mamnu' minas sarf, yang tidak atau yang mamnu' minas sarfi, yang tidak bertanwin di sini. Hadza idza lam yakun mahtuman bi waih, ini dengan syarat tidak diakhiri dengan waih. Karena kalau diakhiri dengan waih maka dia mabni alal kasri. Ya, kalau akhirnya waih mabni alal kasri seperti sibawaihi gitu. Khala waihi. Ya. Khala waihi. Nah, harus itu. Kaba la bakka itu. Kenapa ba la bakka? Bakka kenapa bakka? Bukan bakki, bukan bakku. Tapi bakka. Kala ya karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar, maka majrur tandanya fathah. Nah, taib mumtaz. Taib. Fa in hutima biha bunya alal kasri kasiba waih. Apabila diakhiri dengan waih maka mabni alal kasar. Nah, pokoknya kalau dia diakhiri waih maka selalu mabni alal kasar. Kalau enggak diakhiri waih maka juz yang kedua, bagian yang keduanya itu i'rabnya seperti mamnu' minas sarfi. Paham ini? Ustaz Afan. Taip. Jadi mau mansub mu'akum itu hasrah kan ya. Karena dia mamnu' minas sarfi. Nah. Enggak kayak yang si bawah yang si bawah nah mabni. Terus lanjut. الثالث ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا نعم بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل. طيب. Kemudian jenis alam yang ketiga itu murakkab tarkiban isnadian. Murakkab tarkib isnadi itu maksudnya adalah susunan seperti namanya susunan mubtada khobar atau namanya seperti susunan fi'il fa'il. Ya, ada musnad ilaih. Itu namanya murakkab tarkiban isnadian ya. Susunan nama yang seperti mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, itu murakab tarkiban isnidian. Makanya di sini ya wa huwa makana jumlatan fil asal. Ya, yaitu nama yang pada asalnya itu adalah jumlah, jumlah kalam. Ya, jumlah baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti susunan mubtada jumlah ismiyah berarti susunan mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il. Contohnya syaba qornaha. Syaba qornaha. Syaba itu kan fi'il madi. Ya. Qorna itu dua tanduk. Ya, fa'il marfu tandanya? Marfu. Qorna itu sebagai fa'il dari syaba alif karena isim musanna. Ini namanya murakab tarkiban isnadian. Kalau ada orang namanya syaba qornaha misalnya. Oh, udah tersusun ini pula gitu. Iya. Nah, misalnya kalau orang punya nama syaba qornaha seperti jumlah fi'liyah, maka nama ini namanya nama yang murakab tarkiban isnadian. Isnadian. Lalu hukum nama ini bagaimana? Awamil la tu'assir fihi syai'a. Amil tidak berpengaruh sama sekali. Tetap antum katakan ja'a syaba qornaha. Berarti maksudnya? Fa'il nanti. Oh, fa'il, ya. Ja'a telah datang syaba qornaha. Syaba qornaha itu nama orang ya. Telah datang syaba qornaha. Gitu. Atau misalnya orang antum namakan ya. Orang misalnya Zaidun qa'imun. Itu nama orang Zaidun qa'imun gitu kan. Berarti antum katakan ja'a Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun itu nama oh. orang, tarkib isnadi. Ja'a Zaidun qa'imun. Nanti dia Zaidun qa'imun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah mana amin zuhuriha harakatul hikayah. Bilang. Paham ya? Mas santai. Kayak tadi ra'aitu syaba qornaha. Syaba qornaha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah mana amin zuhuriha harakatul hikayah. Yaitu. Makanya saya mengatakan bal yuhka ala ma kana alaihi minal halah qoblan naqal. Maka dia menggunakan hikayah i'rabnya di sini. Paham? Hikayah itu artinya cerita. Diceritakan. Diceritakan. Ya. Mirip saja. Gimana? Hikayah. Tidak dinampakkan harokat i'rabnya karena dia apa? Karena dia tersibukkan dengan syaba qornaha. Syaba qornaha ini harokat hikayah di sini. Karena dia nama di sini. Baik. Jelas ini Ustaz apaan? Lanjut. Tadi latu asir apa latu asir? Latu asir tidak berpengaruh. Amil tidak berpengaruh kepada. Latu asirnya sukun berarti. Enggak. Ropa latu asiru. Lanya la nafi. Oh. Bukan la nahi, la nafi. Latu asiru ini. Iya. Latu asir. Baik. Terus? Al-ismu wal kunyatu wal laqabu wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Wadhalika li'annahu in budi'a. Ya, in budi'a. In budi'a bi abin aw ummin kana kunyatu. Kan kunyatan, kubarkana. Ka Abi Bakrin wa Ummi Bakrin wa Abi Amr wa Ummi Amr wa illa fa in ushira birifhatil musamma kazainil abidin au kufah au kufata ini ada bidu'atihi ya au du'ati au bidu'atihi ada ba di situ ka kufata wa battata wa anfun naqati falaqabun illa fasmu ka zaid wa amr. Nah ini sekarang beliau membahas tentang isim, kunyah dan laqab. Ya, jadi macam-macam alam itu ada yang berupa isim, ada yang kunyah, ada yang laqab. Ya, makanya saya mengatakan wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Jadi alam itu bisa berupa isim, bisa berupa kunyah, bisa berupa laqab. Apa yang dimaksud dengan kunyah? In budi abi abin wa ummin kana kunyatan. Kalau diawali dengan abun, ummun maka kunyah. Ya, kunyah. Ada sebagian ulama menambahkan ibnun diawali dengan ibnun juga masuk kunyah. Ya. In budi itu diawali. Diawali. Maksudnya bagaimana? Ya contoh ka Abi Bakrin, Abu Bakar diawali dengan a Abu, maka Abu Bakar itu kunyah. Abi Amrin, Abu Umar Amr berarti kunyah. Ummu Amr berarti kunyah karena diawali abun dan ummun. Baik. Wa illa jika tidak diawali dengan kunyah, jika tidak diawali dengan abun ummun, wa illa ini maksudnya jika tidak diawali abun ummun, maka fa in ushira bi rifatil musamma, jika kata itu menunjukkan gelar keagungan, ya seperti Zainal Abidin, au dha'atihi atau penghinaan, gelar penghinaan, dha'atihi itu dana'ah, hina, rendah gitu, penghinaan, ka kufah, kufah itu tadi seperti apa? Krempeng, ya, krempeng, wa battah, ya, battah itu kebalikannya apa? Gendut, gitu kan? Gendut itu penghinaan. Wa anfun naqah, ini coba contoh anfun naqah. Anfun naqah itu dia kan atau iya, anfun naqah itu pesek benar. Kan itu hantum hidung unta enggak kelihatan kan? Iya. Ya, ampun nak, nakoh. Kalau mancung, ampun apa sahaja. Justru mancung itu enggak ada hinaan, enggak bisa dihina, karena itu hal yang cakep gitu kan. Mancung, kalau pesek itu kan hinaan, celaan. Kalau di sini sama juga. Fa'in ashar. Fa'in ashar. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Fa'in ashar. Ya. Fala kaubun, maka itulah lakob. Jadi pokoknya kalau gelar, kalau menunjukkan gelar entah itu penghinaan atau pujian, maka namanya lah lakob. Wa illa jika tidak menunjukkan gelar, jika tidak diawali abun umun, maka faismun, maka dia adalah isim, nama biasa seperti Zaid, Amr. Jelas ini ya? Maksudnya gimana? Lupanya. Yang mana? Kalau ini maksudnya di nama isim itu jika tidak dimulai ya? Wa illa jika tidak menunjukkan gelar dan tidak diawali abun dan umun, maka itu isim, nama. Nama maksud biasa ya? Ya, seperti Zaid, Zaid kan itu bukan gelar, juga enggak diawali abun umun, maka itu ismun namanya, alam isim gitu. Tapi di sininya lakop ya? Lakop itu yang sebelumnya, kalau menunjukkan gelar. Tep. Itu walaupun jelek bisa dibilang gelar juga. Hah? Walaupun jelek bisa dibilang gelar. Iya, kalau lakop, lakop itu memang bisa untuk pemuliaan, bisa untuk penghinaan. Doa itu. Iya, doa itu kan untuk hinaan, dana. Doa. Doa. Doa. Terus? Ijtima'ul ismi ma'al laqabi. Naam. Wa idza ijtama'al ismu ma'al laqabi wajaba fil ashahi taqdimul ismi wa ta'khirul laqabi. Ini, jadi kalau berkumpul antara isim dan lakob, maka isim duluan barulah lakob, baru lakob. Ini bil afsah, ya, taqdimul ismi wa ta'khirul lakob, ya, kecuali ihwan, kecuali bila lakobnya lebih masyhur daripada nama, maka lakob didahulukan. Kecuali bila lakobnya lebih masyhur daripada nama, maka lakob didahulukan. Contoh Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Ini kira-kira Isa Al-Masih juga kadang-kadang. Iya. Iya. Cuman orang Arab itu penggunaannya itu gelar lebih masyhur daripada nama. Makanya Al-Masih. Ya, Al-Masih, Al-Masih. Makanya di sini didepankan Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Begitupun misalnya Ibnu Taimiyah sama Syekhul Islam, mana yang lebih masyhur? Syekhul Islam. Makanya didahulukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Imam Mujaddid. Iya. Itu kalau lakob lebih masyhur. Tapi kalau enggak, maka nama dulu baru lakob. Itu aturan asalnya. Nama dulu barulah lakob. Kecuali lakob lebih masyhur, baru lakob dulu baru nama. Ya. Kalau Ibnu Roji itu lakob juga saja ya? Menyandarkan ke gelar apa namanya? Punya gitu kan, maksud punya juga. Kalau antum buang nama antum, iya, enggak, maksudnya, misalnya tanpa manto ya, Ibnu Raji doang, nah, itu bisa kunya. Tapi kalau manto Ibnu Raji itu tergantung. Kalau antum ingin mubtada khobar, bisa manto adalah anaknya Ibnu Ya. Adalah ibnu Roji, anaknya Roji. Mubtada khobar bisa. Manto ibnu Roji, gitu kan. Dan kalau antum anggap badal maka bisa. Oleh karena itu nanti untuk membedakan, membedakan mana mubtada khobar mana badal, itu ketika dia khobar alifnya jangan dibuang. Alif lain yang dibuang. Manto ibnu Roji, alifnya tetap. Itu kalau susunan mubtada khobar. Kalau dibuang itu badal. Kalau dibuang itu badal. Artinya dia diwasalkan ya. Nah, hamzatul wasal gitu. Iya. Jadi ibn saja. Iya. Manto benu tanpa alif. Itu baru badal. Kalau ada maka itu nanti mubtada khobar jatuhnya. Artinya sama tadi. Sama sih. Anaknya Roji. Terus ثم إن كان مضافين كعبد الله زين زيد زيني كان زين. تدي تدي مضاف مضاف مكتا تابي ingat badal atau apa bayan كعبد الله عبد الله زين العابدين نعم أو كان الأول مفردا والثاني مضافا ya berarti مفرد مضاف tetap dia sebagai badal contoh Kazain, Kazain, Kazaidu, Din, Kazaidin, Zainil Abidina. Kazaidin, Zainil Abidina. Nah, itu mufrad mudhaf. Jadi mudhaf, mudhaf, mufrad, mudhaf. Itu yang keduanya badal atau tabayan. Terus, au kana al-amru bil aksi. Bil aksi, berarti apa? Mudhaf mufrad. Mudhaf mufrad. Jadi mudhaf, mudhaf, mufrad, mudhaf, mudhaf, mufrad. Nah, itu. Contoh Abdillahi Kufata. Dia majrur, tanda jarnya fathah, mamnu minas sharf, sharfi. Ya. Ka Abdillahi Kufata. Ka Abdillahi Kufata. Nah. Wajaba kaunu tsani tabi'an lil awwali fi i'rabihi. Ini ingat itu. Jadi kapan lakop itu jadi tabi? Ya, jadi tabi maksudnya jadi badal atau bayan ketika susunannya mudhaf-mudhaf. Ya mudhaf-mudhaf ilaih, mudhaf ilaih gitu kan, atau mufrad mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih mufrad, maka nanti lakob jadi tabi, ya badal atau bayan. Terus tabi'an lil awwali fi i'rabihi imma 'ala annahu badal badalun minhu, badalun minhu aw 'athahu bayanin 'alaih ya. Wa yajuzu aidan وإن كان ما عندي هذا طيب اقرا مش بدرا ممكن setelahnya nanti itu وإن كان مفردين كزيد كفتا وسعيد وسعيد كرز فالكوفيون والزجاج والزجاج يجيزون فيه وجهين أحدهما itba'ul laqabi lil ismi kama taqaddama fi baqiyatil aqsam wa thani idafatul ismi ila laqabi wa jumhurul basriyin yujibuna al idafata wa sahihul awwalu wal itba'u aqyasu min al idafa wal idafatu aktsaru tayyib nih jadi ini pilihannya Ibn Isam ya. Wa in kana mufradaini ketika keduanya mufrad. Isim mufrad lakob mufrad. Maka di sini beliau jumhur Basriyin mewajibkan idhofah. Berarti antum baca Sa'idu Kurzin atau Zaidu Kuffah, Kuffata dengan idhofah. Ya. Sedangkan ini pendapat yang pertama. Mayoritas Basriyun itu harus idhofah ketika mufrad. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Kufi dan Zajjaj itu membolehkan dua cara baca. Boleh mudhaf-mudhaf ilaih, boleh itba', boleh badal. Jadi boleh antum baca Sa'idun Kurzun, Kurzun sebagai badal atau Sa'idu Kurzin sebagai mudhaf ilaih. Itu Kufiyun dan Zajjaj. Jadi ada dua pendapat. Dan yang dikuatkan oleh Ibnu Hisam adalah pendapatnya siapa? Pendapatnya Kufiyun dan Az-Zajjaj. Al-awwal. Ya, al-awwal. Itu pendapat yang pertama, ya, boleh baca dua-duanya. Boleh antum baca Sa'idu Kurzun, Sa'idun Kurzun atau Sa'idu Kurzin. Itu boleh. Tapi mana yang lebih utama? Mana yang sesuai kaidah? Wal itba' aqyas minal idhofah. Aqyas itu lebih sesuai dengan kaidah. Jadi memilih sebagai badal itu lebih sesuai dengan kaidah. Cuman al idhofah aksar. Lebih banyak penggunaannya. Kalau berdasarkan kaidah maka itba' lebih sesuai kaidah. Kalau dari segi penggunaan maka idhofah yang lebih sering. Jadi boleh dua-duanya. Intinya boleh dua-duanya. Itu untuk Kufiyun dan Az-Zajjad. Az-Zajjad itu Basrah ya, termasuk ulama Basrah. Jadi dia keluar dari pandangan jumhur Basriyun. Karena jumhur Basriyun mengatakan, nah, alimun fin nahwi. Paham ya ini ya? Baik. Mungkin sampai sini alam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ke isim insyaallah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Alamatnya banyak ininya.